وصحبه وحواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti ceramah umum dan kajian Islam dunia bersama ulama dari Timur Tengah. Dengan tema Rasulullah SAW rahmat bagi semesta alam. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebagaimana telah kita imani bersama bahwa Nabi Muhammad SAW telah diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa risalah, cahaya dan pesan rohani kepada seluruh umat Islam untuk beribadah kepada Allah Rabbul. Untuk itu, sebagai umat muslim, kita semua pasti menghormati dan mengakui beliau sebagai Al-Amin dan rahmatan lil alamin dengan mengikuti keteladanan beliau yang luar biasa sejak sebelum menjadi nabi hingga kerasulannya, baik melalui kesalahan umum maupun kesalahan keimanan. Selaku umat muslim, kita juga diingatkan terus akan peristiwa maulid nabi dan isra mi'raj yang pada hakikatnya mengingatkan diri kita masing-masing sejauh mana keimanan dan keislaman kita, sejauh mana kita memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka memantapkan diri sebagai umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal mukminin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ajaran Islam menuntut umatnya untuk disiplin, yaitu dipaksa terpaksa biasa rumah sakit orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdisiplin, bermoral dan berakhlak tinggi dan mulia, baik dalam aqlu minallah maupun aqlu minannas. Dalam kaitan ini, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh secara tuntas bahwa dengan disiplin tinggi telah memungkinkan beliau untuk memperoleh kesuksesan dalam perjuangannya, meskipun menghadapi ujian, tantangan, perintangan, ancaman yang sangat berat. Dengan adanya ceramah umum dan kajian Islam ilmiah ini yang nanti akan dikupas lebih dalam oleh pembicara kita, tentu dapat lebih menambahkan pengetahuan kita dan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang berbahagia, mengakhiri sambutan ini, saya atas nama pribadi dan komandan dalam universitas negara menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan para pembicara yang telah hadir dalam kegiatan ini dan sekaligus memberikan pencerahan tentang kajian Rasulullah SAW rahmat bagi semesta alam. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan mari kita simak bersama tausiah yang akan diberikan oleh pembicara kita. Wabil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung, 15 Agustus 2015. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Pesisir Tenggara, Armi J. Alhamdulillah, saya sangat senang dan bahagia dari yang berhubungan di sini, Bapak ini. mungkin tidak akan tercapai dengan baik. Oleh karena itu, atas nama pemerintah Kota Bandung, saya mengharapkan sekali atensi bapak-bapak hadirin sekalian untuk ikut segera membangun kota ini agar kota ini menjadi kota yang aman-aman, sejahtera, masyarakat yang tentram, adil, dan makmur, insya Allah. Alhamdulillah, kajian dan balasan ini kajian ini dan bertema Rasulullah sebagai kehormatan yang alam. Mari kita simak, mari kita implementasikan para kehidupan sehari-hari kita. Kita menjadi kawalan bagi keluarga kita. Kita menjadi kawalan bagi masyarakat kita, anak-anak kita, untuk menjadikan sesuatu yang lebih baik di masa depan. Karena dari tantangan zaman pada saat ini, kita khawatir dengan keadaan anak-anak kita terpapar, pemuda-pemuda kita rasa terpapar. Kalau dia menjadi seperti ini, khawatir akan terjumus ke hal-hal yang tidak sesuai dengan keadaan dan keadaan. Oleh karena itu, beberapa yang saya bisa katakan sangat membutuhkan terima kasih atas kegiatan-kegiatan keagamaan seperti ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan beliau ini untuk memantapkan keimanan kita, untuk memantapkan akhlak kita agar menjadi akhlak kita berakhlak karimah. Mudah-mudahan dari kata Rasulullah bahwa amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang diterima. Mungkin tidak banyak yang akan disampaikan. Yang terakhir, saya atas nama Kota Bandung mohon maaf nanti dalam perjalanan kita sampai mengikuti kegiatan dalam dan kegiatan harus saya lakukan. Dan setelah kegiatan-kegiatan di Kota Bandung, baik kegiatan pemerintahan dan masyarakat, terus saat sebelum 14 jam tersebar untuk melayani masyarakat itu. Ya, maka cara-cara masyarakat seperti ini tidak mengenal lain itu pada kegiatan dengan insya Allah itu. Mohon maaf kalau memang saya tidak bisa mengikuti acara yang saya sebutkan secara demikian. Dan sekali lagi mengharapkan apa yang nanti akan disampaikan oleh kembali kepada ceramah-ceramah kita akan buat kajian tentang Rasulullah SAW. Kita semua mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, untuk kehidupan sehari-hari kita, untuk mencapai kita.